sanad ila yamtin amma ba'd. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Arba'in Nawawiyah. Tepatnya dalam kesempatan sore hari ini kita masuk pada hadis yang ke-15. Itu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," siapa saja yang beriman pada Allah dan hari akhir, "falyakul khairan aw liyasmut," maka adalah dia berkata-kata yang baik, aw liyasmut atau diam. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu," dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. "Memangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayukrim dhaifahu," dan siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sejumlah adab Islam, adab yang dituntunkan dalam ajaran Islam, yang adab ini adalah adab yang hukumnya wajib. Maka ada tiga adab yang Nabi ajarkan. Yang pertama adalah diam, tidak berbicara yang jelek, tidak turut serta menyebarkan dan menyebarluaskan perkataan yang buruk. Kemudian yang kedua adalah memuliakan tetangga dengan memberikan hak tetangga dan tidak mengganggu tetangga. Dan tetangga tentu bertingkat-tingkat haknya. Jika dia ada tetangga muslim dan kerabat, maka dia punya tiga hak: hak tetangga, hak muslim, dan hak kerabat. Jika dia muslim bukan kerabat, maka punya dua hak: hak saudara muslim dan hak tetangga. Dan jika kita punya tetangga kafir, maka ada satu hak, yaitu hak tetangga semata. Kemudian ikramud dhaif, memuliakan tamu. Tamu yang disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan dhaif, dan dalam hal ini orang yang berkunjung ke rumah kita, itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan dhaifun dan ada yang disebut dengan zairun. Ini itu berbeda. Tamu yang dua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan tamu. Namun terdapat perbedaan makna dan pengertian antara tamu yang namanya dhaifun dan tamu yang dalam bahasa Arab disebut zairun, orang yang melakukan ziarah, orang yang melakukan kunjungan. Maka kalau dhaifun itu adalah orang yang datang ke rumah kita dan dia adalah berasal dari tempat yang jauh. Dia berasal dari luar kota, bahasa kita, bahasa bebasnya. Maka itu namanya dhaifun. Misalnya kita sekarang di Bantul, ada orang yang berkunjung ke rumah kita, dia datang misalnya dari Jakarta, maka dia datang dan tujuannya memang ke rumah kita, ada perlu bertemu dengan kita, maka itu namanya dhaifun. Tapi jika orang yang berkunjung ke rumah kita itu adalah orang yang satu daerah dengan kita, sehingga dia tidak perlu nginep, dia tidak perlu makan besar maksudnya, maka namanya zairun. Maka namanya zairun, orang yang berkunjung. Tentu dia tidak perlu nginep, rumahnya cuma sebelah rumah kita. Menyediakan makan besar juga tidak perlu. Meskipun ya tentu kita tetap berkewajiban untuk menghormatinya, memuliakannya. Namun tidak sebagaimana memuliakan dhaifun. Dia kalau zair ini ya kalau dia perlu makan yang sungguhan ya tinggal pulang, nanti dia punya makanan. Dan hanya dengan taifun, tamu yang statusnya taifun, maka dia adalah orang yang perlu kemudian dihormati dengan bentuk sajian makan besar. Perlu kita siapkan uang untuk dia nginep, karena dia adalah orang yang tidak mungkin bolak-balik langsung pulang. Oleh karena itu di sini dikatakan kemudian kandungan yang ketiga adalah memuliakan dhaif. Maka jika singgah di rumahmu dhaifun, satu tamu yang datang dari jauh dan kau adalah orang yang tinggal di negerimu sendiri, berada di rumahmu dan dia adalah orang yang lewat, dia adalah musafir, fabuharibun, maka dia adalah gharib, orang yang tidak tinggal, orang yang tidak berada di negerinya. Nah, di sini dikatakan yang namanya baik itu orangnya itu adalah orang yang gharib. Gharib adalah orang yang berada tidak di negerinya. Maka yang namanya taifun itu mesti dia gharib. Gharib itu orang yang berada tidak di negerinya. Negerinya Jakarta, dia di Jogja, maka dia gharib di sini. Boleh jadi tidak punya sanak saudara dan sebagainya, cuma ada perlu dengan kita, ada urusan dengan kita, dia datang jauh-jauh ke tempat kita. Fawa gharibun, maka dia adalah seorang yang gharib, orang yang datang dari tempat, berada di negeri bukan negerinya, sehingga dia memerlukan al-qira', dia memerlukan jamuan, dia perlu makan besar, kita siapkan makan besar, ya, nasi dan teman-temannya, pemuliaan dan sambutan yang hangat. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini ya, maka memberikan gangguan kepada tetangga, baik gangguan ucapan ataupun gangguan perbuatan, gangguan ucapan semacam riba, caci maki atau teriak-teriak, atau perbuatan bunyikan petasan, atau kemudian pukul-pukul pakai palu malam-malam. Atau kemudian gitaran keras-keras malam-malam, maka ini ada maksiat. Main musik ada maksiat, ganggu tetangga. Maka semua perbuatannya adalah satu perbuatan yang bertolak belakang dengan iman yang sempurna. Orang yang beriman dengan iman sempurna akan memuliakan tetangganya, dan tentu orang yang memuliakan tetangganya tidak akan mengganggu tetangganya. Kemudian baik tamu yang datang dari tempat yang jauh itu memiliki hak yang wajib ditunaikan. Maka wajib atas seorang muslim untuk menyiapkan jamuan makan untuknya, untuk kemudian menyambutnya dengan wajah yang ceria, dan menyiapkan menyiapkan tempat untuk menginap. Karena dia adalah tamu yang datang dari jauh. Dan yang wajib berkenaan dengan masalah menyiapkan jamuan untuk daif, ini kewajibannya adalah 3 hari 3 malam. Maka dia perlu tempat tinggal cukup. Bisa saja misalnya hari itu dia capek, istirahat terlebih dahulu. Hari kedua dia sampaikan apa yang dia perlukan. Kemudian hari ketiga istirahat. Kemudian hari keempat dia pulang. Dan yang lebih dari itu 3 hari dan 3 malam hukumnya adalah tatawu. Satu hal yang bernilai sedekah sunnah. Kemudian yang namanya perkataan itu boleh jadi adalah perkataan baik atau positif atau manfaat, dan perkataan yang jelek atau negatif. Maka semua perkataan, maka siapa yang yakin bahasanya perkataannya adalah perkataan yang positif dan manfaat, silakan disampaikan, tentu setelah ditimbang terlebih dahulu. Kemudian pelajaran yang lain, diam itu lebih baik daripada berbicara yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Baterainya habis. Ya, berbicara diam itu lebih baik daripada perkataan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Karena perkataan yang Nabi izinkan adalah perkataan yang manfaat. Kalau kemudian kita telaah lebih lanjut, tentu perkataan itu ada tiga macam: manfaat, positif, negatif, dan perkataan sia-sia. Tidak ada dosanya dan tidak ada pahalanya. Maka dari tiga jenis perkataan yang ada, perkataan yang Nabi izinkan untuk disampaikan adalah perkataan yang manfaat. Dan perlu diketahui, perkataan yang manfaat, perkataan yang nilainya positif, itu boleh jadi manfaatnya secara langsung, ya rahmatullah, atau manfaatnya secara tidak langsung. Contoh perkataan yang tidak langsung, ya boleh jadi guyon. Dan guyon ini tujuannya adalah supaya guyon akrab dengan anak, akrab dengan istri, akrab dengan kerabat. Maka ini kalau dilihat dari guyonnya tidak positif, tidak negatif, sia-sia aja. Tapi menimbang ada manfaat, ada manfaat yang bisa terwujud darinya, maka menjadi perkataan yang khair, perkataan yang baik, perkataan yang manfaat. Ya, maka perkataan yang manfaat, yang positif, itu ada dua macam: manfaat secara langsung atau manfaat secara tidak langsung. Manfaat secara langsung boleh jadi orang perkataan berupa membaca Al-Quran, mengajar TPA, atau kemudian kultum, atau kemudian ngisi pengajian, ya, atau berzikir subhanallah, alhamdulillah, wallahi ilaha illallah, wallahu akbar, ucapan salam. Maka ini perkataan-perkataan yang baik secara langsung. Ya, memang itu perkataannya itu sendiri adalah baik. Dan ada perkataan yang baiknya secara tidak langsung. Guyonan yang mubah, candaan yang mubah, yang itu mengakrabkan persaudaraan, mengakrabkan persahabatan. Ya, maka ini perkataan yang manfaat, ya, meskipun manfaatnya adalah manfaat tidak langsung. Kemudian hadis ini menunjukkan sempurnanya ajaran Islam, sampai Islam pun mengajarkan hak-hak ini, ada hak tetangga, kemudian ada hak tamu, dan ada hak diri sendiri. Hak diri sendiri berkenaan dengan masalah ucapan. Maka diri sendiri wajib diselamatkan dari dosa dan tidak dicerumuskan dan dicampakkan dalam dosa dan maksiat. Kemudian Nabi sampaikan bahasanya semua amal sholat di atas itu berpengaruh kepada iman. Maka tiga hal yang Nabi sampaikan di sini, masalah diam dari perkataan yang buruk, kemudian menunaikan hak tetangga dan hak tamu, tentu semuanya adalah amal sholat. Dan semua amal sholat yang ada di sini Nabi katakan itu mempengaruhi iman. Jika dilaksanakan itu menyempurnakan iman. Ya, jika tidak dilaksanakan, maka itu meniadakan iman. Maka hal ini menunjukkan bahasanya amal soleh adalah bagian dari iman. Amal soleh dengan badan adalah bagian dari iman. Kemudian hadis ini adalah dalil bahasanya iman itu boleh ditiadakan karena tidak adanya kesempurnaan iman. Tentu yang dimaksud tidaklah beriman, orang yang tidak menghormati tamunya adalah tidak beriman dengan iman yang sempurna. Ya, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Maka di sini dalil bahasanya boleh ada peniadaan sesuatu, ada peniadaan iman karena ketidaksempurnaan iman orangnya. Karena ini adalah bagian dari kaidah dalam berbahasa, ya, boleh ditiadakannya sesuatu karena tidak sempurnanya sesuatu tersebut. Ini sebagaimana pernah kita sampaikan, boleh jadi ditiadakan ini bukan mahasiswa, ini bukan pelajar, ini bukan laki-laki. Ini, orang yang melakukan hal ini bukanlah laki-laki. Ini, bukanlah laki-laki orang yang ke toilet saja minta ditemani, itu bukan laki-laki. Apakah kemudian jenis kelaminnya ganti? Tidak. Namun ditiadakanlah sifat dari seseorang karena ketidaksempurnaan orang tersebut. Dan kaidah dalam masalah ini, tidak ada peniadaan sesuatu kecuali hal tersebut menunjukkan wajibnya. Ya, ketika Nabi katakan tidak beriman orang yang begini-begini, itu dalil kalau itu wajib. Dalil kalau itu wajib. Tidak ada peniadaan iman karena meninggalkan hal yang mustahab. Enggak boleh kita katakan dia tidak beriman karena tidak sholat duha, ini enggak boleh. Peniadaan iman itu hanya diperbolehkan untuk sesuatu yang wajib, dan itu adalah dalil wajibnya. Dalil wajibnya sesuatu ini hukumnya wajib, dalilnya karena Nabi meniadakan iman dari orang yang tidak melakukannya. Ini kaidah penting dalam masalah ini. Siapa saja yang satu perbuatan yang siapa yang melakukannya atau tidak melakukannya maka ditiadakan iman darinya, maka itu menunjukkan kalau itu satu hal yang hukumnya wajib. Sehingga dari sini kita katakan diam dari perkataan kecuali yang baik hukumnya wajib. Memuliakan ikramul jar hukumnya wajib. Ikramul dhaif hukumnya wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan iman dari orang-orang yang tidak melakukannya. Ya, maka peniadaan iman, sekali lagi peniadaan iman dari orang yang tidak melakukan satu perbuatan menunjukkan kalau perbuatan tersebut hukumnya wajib. Kemudian berkenaan dengan peniadaan iman yang sering kita jumpai dalam hadis-hadis adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ya, kenapa kemudian yang disebut adalah iman dengan hari akhir? Karena iman dengan hari akhir adalah pendorong orang untuk beramal. Pendorong orang untuk beramal adalah iman dengan hari akhir. Ketika seorang itu menyadari bahasanya dia akan mati, akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala apa yang dia lakukan selama hidup, dia sadar adanya hari akhir, adanya pertanggungjawaban amal, ya, maka dia akan bersemangat untuk beramal. Adapun orang yang tidak sempurna, ya, tidak sempurna keimanannya dengan hari akhir, kurang yakin dengan adanya hari akhir, ya, maka enggak aneh kalau dia kurang semangat untuk beramal. Maka orang yang yakin kalau dia mati, yakin kalau dia akan mempertanggungjawabkan amal, dia akan jadi orang yang gemar untuk melakukan berbagai macam amal yang akan menyebabkan dia berbahagia saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dipasangkanlah iman kepada Allah dengan hari akhir. Tentu disebut iman kepada Allah karena ini pokok iman. Semua iman itu derivat dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada iman dengan malaikat, dengan kitab, dengan rasul kalau tidak ada iman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan iman dengan hari akhir karena dialah yang mendorong orang dan memotivasi orang untuk beramal. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-16 adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, berilah aku wasiat." Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tardab, janganlah engkau marah." Faraddata miraran, maka dia mengulang-ulanginya berkali-kali, "Berilah aku wasiat, berilah aku wasiat." Dan setiap kali dia mengatakan beri aku wasiat, Nabi mengatakan la tardab, janganlah engkau marah. Diatkan oleh Al-Bukhari. Maka dalam hadis ini menceritakan adanya seorang yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiat yang ringkas yang mencakup segala kebaikan karena dia ingin menghafalkannya. Dan kalau banyak-banyak maka dia khawatir tidak hafal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadanya untuk mengontrol emosinya. Kemudian dia bolak-balik mengulangi permintaannya, "Berilah aku wasiat dan berilah aku wasiat." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berulang kali memberikan jawaban yang sama. Maka berulang kalinya Nabi memberikan jawaban yang sama menunjukkan bahasanya annal ghadaba jima'ul khair. Bahasanya amarah itu adalah kunci segala kejelekan. Wa ana taharrus minhu, taharrur minhu, dan orang yang bebas dari amarah adalah jima'ul khair. Ya, maka marah adalah kunci segala kejelekan, sedangkan terjaga dari amarah adalah kunci segala kebaikan. Kemudian jika ada yang bertanya, bukankah wasiat yang paling utama adalah wasiat takwa? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilih wasiat takwa yang merupakan wasiat yang utama dan wasiat yang sangat luas cakupannya? Kalau takwa ya kerjakan semua yang Allah perintahkan, tinggalkan semua yang Allah larang. Itu kan rinciannya banyak sekali. Padahal itu adalah wasiat yang sangat demikian utama. Sampai itu adalah satu hal yang diwasiatkan oleh Allah kepada al-awwalin wal akhirin, kepada semua manusia. Sebagaimana Allah firmankan di surat An-Nisa ayat yang ke-131. Walaqad wasaina alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, demikian juga kami wasiatkan kepada kalian semua, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Kenapa Nabi tinggalkan wasiat takwa dan memilih jangan marah? Maka di sini jawabannya disampaikan wallahu a'lam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan orang tersebut, bahasanya dia adalah orang yang sering marah, dia adalah orang yang cepat marah, dan dia adalah orang yang kalau marah menakutkan. Marahnya adalah sekali marah sukanya marahnya marah yang marah besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya wasiat ini supaya dia menjadi orang yang kuat dalam taat kepada Allah dan orang yang sangat bersemangat untuk mendapatkan ridha Allah, karena bukanlah orang yang kuat orang yang jago gulat, namun orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya dan dirinya saat dia marah. Kemudian yang dimaksud dengan jangan marah di sini bukanlah larangan untuk punya marah. Larangan untuk punya marah. Karena kalau yang ditangkap itu adalah larangan kita punya marah, maka ini sesuatu yang tidak mungkin bisa kita laksanakan. Tidak ada manusia yang bisa melaksanakannya dan mentaatinya. Jika maknanya adalah larangan untuk punya marah, karena marah itu sebagaimana larangan untuk sedih. Itu tentu tidak ada bisa orang yang taat. Jangan sedih. Lagi gimana mau gini ya sedih saya. Maka sama dengan melarang jangan sedih. Jangan sedih itu larangan yang kalau yang dimaksudkan tidak boleh punya kondisi sedih, keadaan sedih, maka tidak ada yang bisa melakukannya. Maka di sini terdapat kaidah fikih yang mengatakan jika terdapat larangan dalam syariat yang tertuju kepada sesuatu yang mustahil, yang ditujukan tertuju pada sesuatu yang mustahil, ya, maka maknanya adalah mukaddimahnya, larangan kepada mukaddimah atau kepada dampaknya. Maka jika ada satu perintah yang mustahil, maka perintah tersebut atau larangan, ada larangan yang mustahil atau perintah yang mustahil, maka yang dimaksudkan adalah mukaddimahnya atau dampaknya. Sehingga jangan marah, itu satu hal yang mustahil. Jangan punya marah, satu hal yang mustahil bisa dilaksanakan. Oleh karena itu maka maknanya dua, mukaddimahnya. Jangan dekat-dekat dengan sebab faktor-faktor yang menyebabkan Anda marah. Atau, dan yang kedua adalah dampaknya. Sehingga maknanya adalah janganlah Anda menjadi orang yang mudah melampiaskan amarah. Jadilah orang yang bisa mengendalikan amarah. Marahnya tetap marah, namun terkendali. Namun terkendali. Itu maknanya. Mukaddimahnya artinya jauhilah faktor-faktor. La tardab, jangan marah. Itu artinya jauhilah faktor-faktor yang menyebabkan marah. Hindari. Kalau ini bikin saya marah, hindari. Boleh jadi menghindarinya dengan boleh jadi berpesan pada istrinya atau keluarganya atau yang lain, dia sampaikan, kalau saya tidur nyenyak tolong jangan diganggu, kalau saya tidur nyenyak diganggu semarah, bangun-bangun marah, maka tolong supaya saya bisa menghindari marah tersebut, bantu saya. Bantu saya supaya saya tidak marah. Atau kemudian dia punya teman yang suka gurau, namun guraunya ngejek. Saya tidak suka, saya marah jika diejek meskipun itu gurau. Saya itu marah kalau diejek meskipun itu gurau. Itu karakter saya. Dan saya sebenarnya gak pengen marah. Saya sebenarnya gak pengen marah, tapi itu karakter saya. Maka bantu saya supaya itu tidak terjadi. Tolong jangan ejek saya. Meskipun Anda tidak berniat serius, Anda cuma main-main, guyon-guyon, tolong itu jangan dilakukan. Atau janganlah menjadi orang yang mudah melampiaskan amarah. Ketika marah itu terjadi, bagaimanakah Anda berupaya untuk meredam amarah? Anda berupaya untuk meredam amarah, kemudian mendinginkan amarah, menenangkan amarah. Lakukanlah hal-hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini dalil memberikan nasihat kepada orang yang minta nasihat, bahkan ini hukumnya wajib. Jika ada orang yang minta saran, ya sebagai di hadis yang lain, hak muslim atas muslim yang lain, wa idza stansahaka fansahlahu, jika ada yang minta saran dan nasihat maka berilah saran padanya. Dan memberikan saran itu tentu ada dua macam, ada diminta dan tanpa diminta. Memberikan saran, nasihat, masukan setelah diminta hukumnya wajib. Wajib atas kita untuk memberikan maksimal yang bisa kita berikan, saran dan masukan yang bisa kita berikan kepadanya. Kemudian jika kemudian tidak diminta, maka dilihat Jika tidak tanpa permintaan maka dilihat itu maksiat ataukah bukan. Kalau itu maksiat maka wajib memberikan nasihat dan saran kepadanya. Apa yang anda lakukan adalah maksiat. Dan saya sayang kepada anda sebagaimana saya sayang dengan diri saya sendiri. Dan saya khawatir Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada anda sebagaimana saya khawatir dan saya tidak menginginkan Allah Subhanahu Wa Taala murka padaku. Maka kemudian bla bla bla bla. Kemudian yang kedua adalah keadaannya itu bukan maksiat. Bukan masalah maksiat, ini masalah bisnis, masalah mau naik gunung atau mau ya nasihat-nasihat yang lain. Maka nanti dirinci dengan dua rincian. Yang pertama jika dia mau melakukan hal yang berbahaya, bisa membahayakan nyawanya. Dia bisa membahayakan nyawanya. Naik gunung hujan-hujan, misalnya hujannya hujan angin lagi, mau nekat naik gunung, ini bisa membahayakan, bisa kedinginan dan sebagainya. Ya sebatas yang kita ketahui berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita tahu ini berbahaya, bisa mengancam nyawa, maka wajib untuk memberikannya nasihat, memberikannya saran. Karena tidak memberikan nasihat dan saran kepadanya adalah membiarkan dia mati bunuh diri. Nah, kemudian yang kedua, tidak sampai kemudian membahayakan, cuma kurang baik, kurang besar untungnya. Kalau ini masalah bisnis, ya, kalau dia kemudian bergerak di bisnis ini, ya untungnya nggak gede, padahal ada prospek yang lebih cerah, yang untungnya lebih besar. Kita melihatnya dan dia tidak melihat hal tersebut, maka kemudian kita saran, kamu bisnis jangan di sini. Ini bisnis itu bisnis musiman. Nah, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bisa sepanjang tahun. Itu bisnis yang bagus. Bisnis makanan, itu bisa sepanjang tahun. Kalau bisnis yang kemudian sifatnya musiman, kata orang di dunia bisnis itu kurang bagus, gak ajek nanti penghasilannya. Pas musimnya rame-rame, nanti kalau kemudian datang musim yang lain, sudah dapatnya rugi. Maka misalnya semacam itu, maka memberikan saran dalam hal ini tanpa diminta hukumnya mustahab dan tidak wajib. Kemudian hadis ini menunjukkan betapa besarnya bahaya marah dan apa yang timbul, dan betapa besarnya bahaya yang timbul karenanya. Dan sesungguhnya amarah itu tidaklah mendatangkan kebaikan kecuali marah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan celaan pada amarah dan perintah untuk menjauhi sebab-sebab marah. Ya, kemudian marah yang tercela adalah marah karena perkara-perkara dunia, merasa diremehkan, merasa direndahkan, merasa kehormatannya diinjak-injak. Nah, ini marah yang pada dasarnya tercela. Sedangkan marah yang terpuji adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala, marah karena cemburu membela agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh dan itulah marahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidaklah marah kecuali ketika aturan-aturan Allah itu diinjak-injak. Oleh karena itu Anas bin Malik selama 10 tahun menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah mendapati Nabi marah kepada beliau, kepada Anas bin Malik. Meskipun dengan marah yang sederhana, meskipun belum pernah Nabi mengatakan kepada Anas bin Malik, kenapa kamu lakukan demikian, atau mengatakan, menegur Anas bin Malik dengan mengatakan, kenapa kamu tidak demikian. Padahal itu 10 tahun lamanya, tentu satu hal yang luar biasa, bergaul dengan 10 orang dengan posisi dia lebih rendah sebagai karyawan atau semacam itu. namun selama 10 tahun tidak pernah kenapa kamu demikian dan kenapa kamu tidak demikian. Nah, ini tentu satu hal yang luar biasa. Dan menunjukkan di sisi yang lain, menunjukkan cerdasnya Anas bin Malik. Ya, sehingga dia tanggap apa yang harus dilakukan. Karena sebagian orang ya kalau dibiarkan dia tidak tanggap-tanggap, ngapain gitu kan. Dia kekurangan ide, ngapain ya saya. Maka kenapa kamu enggak sebaiknya demikian ya? Kemudian berkenaan dengan masalah marah, Nabi mengajarkan sejumlah kiat untuk mengatasi amarah. Yang pertama adalah Nabi memerintahkan untuk membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua adalah diam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya idza khadiba ahadukum falyaskut. Jika salah satu kalian marah maka diamlah. Jika kamu marah maka diamlah, jangan bicara. Jangan berbicara, jangan telepon, jangan kirim SMS, jangan kirim pesan lewat WA, nah, jangan buka email dan seterusnya. Karena pembicaraan dan perkataan yang disampaikan ketika marah itu umumnya disesali. Umumnya disesali setelah marah itu reda. Oleh karena itu maka jangan bicara ketika marah dengan tulisan ataupun dengan perkataan. Seandainya kemudian terpaksa harus berbicara ya, maka diantara kiat untuk supaya lebih terkendali, kata sebagian motivator, jangan berbicara sambil berbisik. Ada yang ngasih saran ya, kalau ini berbicara namun sambil bisik-bisik ya, marah dan ngomong namun pakai bisik-bisik itu lebih terkontrol daripada yang pakai teriak-teriak. Nanti kalau kemudian pakai teriak-teriak, biasanya kemudian temannya gebrak-gebrak, kemudian pasangannya kemudian banting-banting, kemudian Tapi kalau pakai bisik-bisik, saya malu. Maka itu lebih terkendali. Dan itu satu saran yang bagus, terutama untuk yang sudah berumah tangga. Gimana marah, namun anak itu tidak ngerti kalau bapak dan ibunya lagi marahan. Ya, kalau marah dan marahnya pakai teriak-teriak, anak itu terdidik melihat dan mengetahui bapak dan ibunya rame, dan itu satu hal yang buruk untuk pendidikan anak. Kalau bisa marahnya diem-diem ya, pakai bisik-bisik marah. Tapi sambil bisik-bisik saya itu marah. Lebih baik lagi diam sebagaimana Nabi katakan. Kemudian Nabi perintahkan dalam Nabi saran yang lain, Nabi perintahkan untuk mengubah posisi. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Dzar, hadisnya juga riwayat Imam Ahmad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian marah dalam keadaan berdiri maka duduklah. Jika duduk pun belum hilang maka berbaringlah. Jangan dibalik. Marah sambil berbaring kemudian duduk itu bahaya. Marah sambil kemudian duduk kemudian berdiri itu bahaya. Marah sambil berdiri kemudian melangkah itu bahaya, itu nempelin orang nanti. Namun yang dibalik, kalau mau berjalan marah jadi diam, jadi berhenti masih marah, duduk dan seterusnya. Kemudian di hadis yang lain, dan ini namun hadisnya diperselisihkan antara hasan atau dhaif, Nabi memerintahkan untuk berwudu saat orang dalam kondisi marah. Ya, demikian yang kita bahas dua hadis yang kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ada waktu 5 menit, silakan jika ada pertanyaan. 6. Saya pernah membaca ada sebuah hadis tentang wasiat, bahwasanya di situ dijelaskan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Hah? Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, mohon penjelasannya. Ya, wasiat, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu wasiat itu ada dua macam. Ada wasiat dalam artian pesan-pesan, dan ada wasiat dalam artian pemberian harta. Pemberian harta yang nanti eksekusinya setelah si pemberi wasiat meninggal dunia. Maka boleh jadi wasiat dalam makna pesan-pesan. Pesan-pesan, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong jangan diratapi, gak usah ada tahlilan atau yang lainnya. Ini wasiat juga namanya. Entah, wasiat dalam bentuk saya punya utang sama fulan, saya punya barang pinjaman, ini ada barang titipan, punya fulan, tolong sampaikan, tolong berikan. Ini wasiat dalam makna pesan-pesan. Dan yang kedua adalah wasiat dalam artian pemberian harta. Ya, sebelum meninggal dunia, ketika dalam kondisi sakit, saya punya tabungan sekian puluh juta, 10 juta itu mau saya infakkan. Tolong berikan sekian juta ke fulan, sekian juta ke fulan, ke sekian juta ke pondok pesantren fulan. Nah, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris, maknanya adalah tidak ada wasiat harta. Itu wasiat jenis yang kedua. Jika dia sudah dapat jatah sebagai ahli waris, dia anak yang pasti dapat warisan, maka dia enggak dapat wasiat. Kalau dia dapat wasiat, nanti jatahnya double. Dari wasiat dia dapat, dari pembagian warisan dia dapat. Nah, ini enggak boleh. Ini zalim. Mendzalimi yang lain. Maka, kalau wasiat dalam artian pesan, tolong nanti hartanya dibagi sesuai dengan ilmu faraid, maka itu tidak masalah. Bahkan boleh jadi wajib dalam sebagian keadaan. Ya, tapi kalau wasiat pemberian harta kepada ahli waris, sehingga nanti dia jatahnya double, ada wasiat, kemudian ada bagi waris, maka ini yang tidak boleh. Wasiat tersebut wasiat batal, tidak sah, sehingga adanya sebagaimana tidak adanya. Sehingga dia jatahnya cuma yang berdasarkan ketentuan faraid, ketentuan waris. Ya, yang terakhir, silakan. Tamu itu bagaimana kalau ada tamu nampak malam hari itu sebaiknya gimana? Tamu yang malam hari mungkin tidak terima. Ah? Nampak malam tapi kasihan itu saya malam hari kira-kira sebaiknya kalau mau menginap itu. Kalau dia dhaif, dia punya hak untuk menginap. Dia punya hak untuk menginap. Ya tentu dalam hal ini, kalau itu di situ rumah tangga, ya ada suaminya. Kalau suaminya tidak ada, tidak boleh dia nerima. Tapi kalau itu kemudian keluarga suami istri, ada tamu dari ini luar kota, ya dia siapkan tempat, boleh jadi dia setting ruang tamu sedemikian rupa, kemudian dia ambilkan kasur dan sebagainya, tikar plus kasur, kasur dan bantal, ini nanti bisa istirahat di sini, gitu. Di setting sedemikian rupa, dan hukumnya wajib untuk memberikan tempat nginep untuk dia. Atau kalau tidak memungkinkan rumahnya dekat masjid, ya ngomong sama takmir, Pak pinjam masjidnya, ini saya punya tamu orang jauh, kemudian gini gitu. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.